نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Pembahasan tentang syarat niat telah selesai. Pembahasan berikutnya ini juga termasuk syarat yang menentukan sahnya sholat yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di As-Sa'di rahimahullah, yaitu sholat di tempat yang tidak terlarang. Sholat, pelaksanaan sholat di tempat yang tidak terlarang. Karena ada beberapa tempat yang dilarang sholat di tempat itu, dan jika dilanggar sholat di tempat tersebut, sholat tidak sah. Nah, apa saja tempat tersebut? Kata Sa'di rahimahullah, wa tasihhu as-salatu fi kulli mawdi'in illa fi mahalli najisin aw maghsubin aw fi maqbaratin أو حمام أو أعطاني إبل فتصح الصلاة صلاة صح في كل موضع في كل موضع في tempat mana saja, di seluruh tempat di muka bumi صلاة صح dilaksanakan di seluruh tempat di muka bumi illa kecuali pertama في محل نجس di tempat bernajis, atau maghsub, atau di tempat yang dirampas, yakni tempat itu adalah hasil rampasan milik orang, bukan tempat milik sendiri, tapi milik orang dirampas, direbut secara paksa, secara zalim. Au fi maqbaratin atau di perkuburan, area perkuburan. Au hammam atau di kamar mandi. Kamar mandi. Ya. Atau A'tan ibil adalah tempat unta menderum. Tempat unta menderum. Wa fi Sunan At-Tirmidzi, dalam Sunan At-Tirmidzi marfu'an, secara marfu'an. Ini istilah mustalah ilmu hadis. Marfu'an artinya dalam sunan, di sunan At-Tirmidzi, dalam sunan At-Tirmidzi ada hadis yang marfu', yakni matannya marfu' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Matannya diangkat, periwayatannya sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di marfu', kalau makan, jika makan itu periwayatannya berhenti pada sahabat, jika periwayatannya berhenti pada sahabat, disebut mauqufan, mauquf yakni terhenti penyandaran riwayat itu kepada sahabat, yakni sahabat, ucapan sahabat mauquf. Jika melewati sahabat, diangkat sampai kepada Nabi, bahwa Nabi yang bersabda alaihissalam, atau itu perbuatan Nabi, disebut marfu'. Jadi ini sabda Nabi alaihissalam, marfu'. Al-ardu kulluha masjidun. Al-ardu kulluha masjidun. bumi seluruhnya adalah masjid. Bumi seluruhnya adalah masjid. Maksudnya tempat sholat. Masjid maksudnya mahallu as-sujud, yakni mahallu sholat, tempat sholat. Artinya sah untuk sholat. Nah, bukan masjid dengan makna khusus, yaitu bangunan masjid yang dibangun di atas tanah wakaf, bukan itu yang dimaksud. Tapi masjid di sini mahallu sujud, yakni mahallu sholat, tempat sholat. Meskipun tidak ada bangunan masjidnya, meskipun bukan bangunan masjid di atas tanah wakaf, tapi seluruh permukaan bumi adalah masjid, yakni tempat untuk melaksanakan sholat. Artinya sah sholat di mana saja di muka bumi. Illa kecuali al-maqbarah, area perkuburan, wal hammama, dan kamar mandi. Kamar mandi. Ya. Kamar khusus yang dibuat untuk mandi. Nanti akan dibahas. Ya. Jika kamar mandi saja tidak sah sholat di dalamnya, apalagi di kloset, mirhaf, WC. Nah, kamar mandi yang dimaksud di sini tempat mandi. Kamar yang dibuat untuk mandi, bukan untuk buang hajat, bukan untuk buang air besar dan air kecil, tapi kamar, ruang khusus untuk mandi. Baik, itu hammam. Nah, kita akan bahas satu persatu. Jadi disebutkan beberapa tempat di sini. Pertama, tempat bernajis, tempat hasil rampasan milik orang yang dirampas, area perkuburan, kamar mandi, dan tempat unta menderum. Nah, jadi lima tempat yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah, yang dikatakan beliau bahwa tidak sah, yakni makna ucapan beliau tidak sah sholat di lima tempat tersebut. Karena beliau mengatakan wa tashihhu sholat fi kulli mawdi', sholat sah di seluruh tempat kecuali. Memang boleh sebutkan lima tempat itu, berarti perkecualian ini maknanya di lima tempat tersebut sholat tidak sah. Nah, kita akan pelajari satu persatu tempat tersebut. Namun pada pembahasan kita malam ini mengikuti apa yang disebutkan pada hadis al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam. Maka kita mulai pembahasan dari al-maqbarah, perkuburan, area perkuburan. Perkuburan artinya tempat yang disiapkan untuk penguburan jenazah, area yang disiapkan untuk kuburan, itu perkuburan. Bukan pekuburan, ya, bukan pekuburan. Yang fasih atau yang benar pada kaidah bahasa Indonesia, perkuburan. Seperti perkebunan, persawahan. Bukan pekuburan, persawahan. Dan sebagainya, perkuburan. Nah, belajar bahasa Indonesia juga kita, ya. Nah. Pembahasan ini, pembahasan ini meliputi dua, pembahasannya meliputi dua sisi pembahasan. Yaitu yang pertama, sholat di area perkuburan. Baik kuburannya di depannya, di sampingnya, di belakangnya. Yang jelas sholat di area yang disiapkan untuk perkuburan. Meskipun kuburannya baru satu. Kuburannya di belakangnya dan dia di depan menghadap ke kiblat, kuburannya di belakangnya atau di sampingnya, bukan di depannya. Tapi itu area memang disiapkan untuk perkuburan dan baru satu orang yang dikuburkan, ya, dan kuburannya baru satu. Itu sudah termasuk area perkuburan. Ini pembahasan pertama. Pembahasan yang kedua yang juga terkait dengan pembahasan ini, mengikut pada pembahasan ini, yaitu sholat menghadap ke kuburan. Sholat menghadap ke kuburan. Sholat menghadap ke kuburan artinya pembahasan ini khusus seseorang sholat di depannya kuburan tanpa pemisah, tanpa pemisah yang memisahkan antara dia dengan kuburan yang ada di depannya. Pada dua pembahasan ini, sholat tidak sah. Sholat tidak sah. Perincian pembahasannya kita akan pelajari satu persatu biidznillah ta'ala. Pertama, masalah sholat di area perkuburan. Mengenai sah tidaknya sholat di area perkuburan, ada kontroversi di antara ulama. Terjadi kontroversi di antara ulama. Berbeda pendapat ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab Iqtida Siratul Mustaqim, di antara kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah Iqtida Siratul Mustaqim. Beliau mengatakan dalam kitab tersebut pada halaman 467, para fuqaha telah berbeda pendapat mengenai hukum sholat di area perkuburan. Para fuqaha ahli fiqh telah berbeda pendapat mengenai hukum sholat di area perkuburan. Haram atau makruh? Ada dua pendapat, haram atau makruh. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Baik, haram atau makruh. Kemudian kata Ibnu Taimiyah selanjutnya, jika dikatakan haram, maka apakah sholatnya sah? Apakah sholatnya tetap sah? Meskipun pelakunya dikatakan berdosa. Jika dikatakan haram, apakah sholatnya tetap sah? Meskipun pelakunya berdosa karena mengerjakan sesuatu yang haram, tetapi sholatnya tetap sah? Atau tidak? Nah, ini juga diperselisihkan. Jadi yang mengatakan haram, jadi ada dua tadi. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Yang mengatakan haram terbagi dua. Ada yang mengatakan pelakunya berdosa, tetapi sholatnya sah. Ada yang mengatakan tidak sah. Nah, jadi kata Ibnu Taimiyah, jika dikatakan haram, apakah sholatnya tetap sah, meskipun pelakunya berdosa, atau tidak, tidak sah. Kata beliau, yang masyhur di kalangan kami, bahwa hukumnya haram, dan sholatnya tidak sah. Yang masyhur di kalangan kami, hukumnya haram dan sholatnya tidak sah. Batas sholat. Baik. Jadi ini yang masyhur di kalangan fuqaha sahabat kawan-kawannya Ibnu Taimiyah. Siapa mereka fuqaha yang dimaksud? Ibnu Taimiyah dari kalangan fuqaha mazhab apa? Nah, ini pentingnya untuk mengenal profil para ulama. Misalnya untuk mendengar ini, mungkin dari Siratul Mustaqim, Ibnu Taimiyah yang mengatakan yang masyhur di kalangan kami hukumnya haram. Nah, sekarang kita mau disebutkan ini mazhab apa? Ini mazhab Syafi'i, mazhab Hambali atau mazhab apa? Ibnu Taimiyah dari kalangan fuqaha apa? Antum sudah sering mendengarnya, sudah belajar apa? Mulutnya bergerak tapi suara tidak kedengaran. Malas. Kul. Kalau salah tidak masalah. Ini sekarang kita sedang belajar. Antum sedang belajar, sedang diajari. Bukan di tes, bukan di uji untuk. Tapi sedang belajar. Kul. Satria, baik. Antum. Hanabila. Ibn Taymiyyah Hanabila. Tamam? Ibn Qudamah. Ini sering kita sudah sering kalian dengar di dars yang banyak di mobil. Kita ada di mobil dari Ibn Qudamah, Ibn Taymiyyah. Nah, itu mereka semua Hanabila. Ibn Taymiyyah, bapaknya, kakeknya, semuanya imam fuqaha Hanabila. Nah, beliaunya, ayahnya, kakeknya, imam-imam fuqaha Hanabila. Nah, Ahmad ibn Abdul Halim ayahnya, ibn Abdul Salam, semua imam-imam fuqaha Hanabila. Keluarga imam, ayah, kakek. Nah, baik. Di zaman ini, Ibn Baz, Ibn Uthaymin, dan ulama Arab Saudi, itu Hanabila. Jadi mungkin dari An-Nawawi, Ibn Hajar, itu berarti fuqaha apa? Mazhab apa? Mereka fuqaha Syafi'iyah. Baik. Jadi yang masyhur di kalangan kami kata Ibn Taymiyyah bahwa hukumnya haram dan salatnya tidak sah. Berarti ini yang masyhur pada mazhab Hambali. Ini yang masyhur di kalangan fuqaha Hanabila. Nah, As-Sa'di yang kita pelajari kitabnya dari orang Hanabila. Baik. Ini penting kalian ketahui. Jadi sudah kita dengar khilafnya secara garis secara global. Ya, tanpa kita harus masuk secara rinci, siapa yang mengatakan makruh, siapa saja yang mengatakan haram, siapa saja yang mengatakan haram tapi sah, siapa saja yang mengatakan haram tapi tidak sah, kita langsung kepada yang rajih. Kita dengar dari Ibn Taymiyyah yang masyhur di kalangan fuqaha Hanabila, hukumnya haram dan salatnya tidak sah, dan ini yang benar, ini yang kita pegang. Nah, Syekhul Islam juga mengatakan dalam kitab yang sama, kitab tadi apa judulnya, Istidak Siratil Mustaqim, pada halaman 460, tentang masjid yang dibangun di atas kuburan. Tentang masjid yang dibangun di atas kuburan. Artinya, kuburannya lebih dulu. Sudah ada kuburan di situ, kemudian masjid dibangun di atas kuburan itu. Ya. Jadi masjid, kuburan dalam masjid. Dan kuburannya duluan. Berarti masjid itu dibangun di atas area perkuburan. Beda lagi kita akan bahas nanti jika kuburan dulu, masjid dulu, nah, masjid sudah dibangun, masjid sudah ada. Tiba-tiba setelahnya ada orang mati dikubur di dalam masjid. Ini lain masalahnya. Ini beda. Nah, adapun pembahasan kita adalah perkuburan, yakni masjid. Itu masjid, meskipun ada bangunan masjid, tapi kuburan lebih dulu. Kuburan sudah ada, masjidnya dibangun di atas kuburan. Berarti masjid itu adalah perkuburan. Masjid itu adalah perkuburan. Jika sholat di masjid itu berarti sholat di area perkuburan. Nah, kata Ibn Taymiyyah tentang masjid yang dibangun di atas kuburan, saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat. Khilaf. Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat. Khilaf di antara ulama tentang dibencinya. Tentang dibencinya sholat di masjid tersebut. Dan menurut pendapat yang masyhur dalam madhab kami, dan menurut pendapat yang masyhur dalam madhab kami, madhab apa ini? Yang masyhur pada madhab kami, madhab Hambali. Pendapat yang masyhur dalam madhab kami, sholat tersebut tidak sah. Sholat tersebut tidak sah. Karena adanya larangan. Karena adanya larangan. Dan laknat laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara itu. Adanya larangan dan laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara itu. Rasulullah melaknat kuburan dijadikan masjid. Rasulullah melaknat kuburan dijadikan masjid. Ini kuburan dijadikan masjid. Kuburan dibangun masjid di atasnya. Larangan yang dimaksud, larangan sholat di area perkuburan. Dan laknat yang dimaksud, laknat menjadikan kuburan sebagai masjid. Sebagai tempat sholat dan dibangun masjid. Nah, dengan itu berarti haram dan tidak sah. Nah, alhasil kesimpulan sekarang, sholat di area perkuburan, sholat di area perkuburan, di area perkuburan tanpa masjid, sholat di area perkuburan tanpa masjid, dan sholat di masjid yang dibangun di atas kuburan, hukumnya haram dan tidak sah menurut pendapat yang masyhur di kalangan fuqaha Hanabilah. Haram dan tidak sah menurut pendapat yang masyhur di kalangan fuqaha Hanabilah. Mengikuti pendapat imam mereka. Siapa imam fuqaha Hanabilah? Siapa imam mereka? Al-Imam Ahmad. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Dikenal mereka dengan fuqaha Hanabilah. Mengikut Al-Imam Ahmad. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Syaibani rahimahullah. Baik. Pendapat Al-Imam Ahmad tersebut telah dinukil pula oleh Ibn Hazm. Diriwayatkan oleh Ibn Hazm dalam kitab Ibn Hazm, yakni dalam Al-Muhalla. Dan Ibn Hazm sebagai salah satu imam mazhab Al-Zahiri, fuqaha Al-Zahiriyah, pengikut Daud bin Ali Al-Zahiri, dalam hal ini mendukung Al-Imam Ahmad. Dalam hal ini Ibn Hazm Al-Zahiri sebagai salah satu imam fuqaha Al-Zahiriyah, mazhab Al-Zahiri, pengikut Daud bin Ali Al-Zahiri, Ibn Hazm mendukung Al-Imam Ahmad dalam hal ini, membenarkan Al-Imam Ahmad bahwa haram dan tidak sah. Pendapat ini pula yang dirajihkan, dipilih oleh Syekhul Islam sebagaimana dalam Al-Ikhtiyarat, kitab Al-Ikhtiyarat Al-Ilmiyah. Kitab Al-Ikhtiyarat Al-Ilmiyah adalah kumpulan pendapat-pendapat yang dipilih oleh Ibn Taymiyah. Al-Ikhtiyarat artinya pendapat-pendapat pilihan Ibn Taymiyah. Bukan Ibn Taymiyah menulis, tapi ada yang mengumpulkan pendapat-pendapat yang dirojihkan oleh Ibn Taymiyah, dikumpulkan dalam sebuah kitab diberi judul Al-Ikhtiyarat. Jadi dengan melihat kitab Al-Ikhtiyarat Al-Ilmiyah, kita mengetahui apa saja pendapat yang dipilih oleh Ibn Taymiyah. Nah, di sana dalam kitab Al-Ikhtiyarat Al-Ilmiyah dinukil bahwa Ibn Taymiyah memilih pendapat ini. Nah, begitu pula pendapat ini dirajihkan oleh Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awthar. Asy-Syaukani salah satu imam ahli hadis, ahli fiqh di masanya di negeri Yaman. Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awthar. Juga Ibn Uthaymin di masa ini, Ibn Uthaymin dalam kitab Asy-Syarh Al-Mumti'. Syarah Zadul Mustaqni'. Dan juga dalam Syarah Bulughul Maram. Syarah Bulughul Maram Ibn Uthaymin. Baik. Ditemukan pula penegasan dari Ibnu Al-Qayyim Ibn Qayyim, murid senior Ibn Taymiyah, Al-Imam Ibn Qayyim, masyhur, menegaskan dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Ibn Qayyim menegaskan dalam kitab Zadul Ma'ad bahwa salat di masjid yang dibangun di atas kuburan batal, tidak sah. Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad menegaskan bahwa salat di masjid yang dibangun di atas kuburan tidak sah. Begitu pula Syekhuna Al-Walid Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i menegaskan berfatwa tidak sah salat di masjid yang dibangun di atas kuburan dalam kitab Ijabatus Sa'il. Ijabatus Sa'il. Mereka para ulama yang ternukil, yang menukilkan, mengatakan haram dan batal dengan berpegang dengan tiga dalil. Berpegang berdalil dengan tiga dalil. Dalil yang pertama, hadis yang disebutkan oleh Sa'di di matan kita yang sudah kita baca tadi. Hadis yang disebutkan oleh Sa'di di matan kitab, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal-hammama. Bumi seluruhnya, permukaan bumi seluruhnya, bumi seluruhnya adalah masjid, yang di tempat sholat sah sholat, ya, untuk sholat di mana saja di permukaan bumi, illa, kecuali dua tempat tidak sah sholat, yakni bukan bukan masjid, permukaan bumi seluruhnya masjid, kecuali dua tempat bukan masjid, yakni bukan tempat sholat, berarti tidak sah sholat di situ. Itu maksudnya. Dua tempat itu adalah al-maqbarah, area perkuburan, wal-hammam, tempat yang kedua al-hammam, kamar mandi. Ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Sahabat hadis ini namanya Abu Sa'id Al-Khudri, meriwayatkannya adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Seperti kata Sa'di, hadis ini dalam Sunan At-Tirmidzi. Selain At-Tirmidzi, hadis ini dikeluarkan juga oleh Abu Dawud Ibnu Majah. Jadi ada dalam Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, juga ada dalam Musnad Al-Imam Ahmad. Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, juga Musnad Al-Imam Ahmad. Jadi Al-Imam Ahmad juga mengeluarkan hadis ini, meriwayatkannya dalam Musnadnya dan berhujjah dengan hadis ini. Kita dengar tadi Al-Imam Ahmad yang menegaskan haram dan batal dan diikuti oleh fuqaha Hanabilah. Nah, dan Ibn Hazm dari Al-Zahiriyah juga mendukung Imam Ahmad. Baik. Hadis ini disahihkan oleh Ibn Khuzaimah dalam sahihnya, sahih Ibn Khuzaimah. Disahihkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Mustadrak Al-Hakim. Dan dibenarkan oleh Al-Zahabi. Dibenarkan oleh Al-Zahabi pada tatabbu'nya. Yani Al-Zahabi meneliti kitab Al-Mustadrak. Al-Zahabi meneliti kitab Al-Mustadrak karya Al-Hakim. Ada yang disetujui, ada yang dibantah. Dalam hal ini Al-Zahabi menyetujui Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Disahihkan pula oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam kitab Ibtida' As-Siratul Mustaqim. Di zaman ini ahli hadis yang mensahihkan hadis ini Al-Albani. Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz. Di abad ini ahli hadis yang mensahihkannya adalah Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz. Dan murid Al-Albani, ahli hadis yang lainnya, imam ahli hadis yang lainnya murid Al-Albani, yaitu Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Karena di abad ini ada dua imam ahli hadis, guru dan murid, dan menghabiskan umurnya untuk meneliti hadis. Menghabiskan umurnya untuk meneliti hadis dan mengarang khusus kitab, ya, menjelaskan, mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dalam kitab khusus dan juga hadis-hadis yang dhaif. Guru dan murid yaitu Al-Albani dan Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i. Syekh Muqbil juga mensahihkan hadis ini dalam kitabnya As-Sahihul Musnad, kumpulan hadis-hadis yang sahih dengan sanad bersambung, As-Sahihul Musnad. Jadi kita tidak ragu tentang kesahihan hadis ini. Sekian imam-imam ahli hadis sudah mensahihkannya. Dalil yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Aisyah radhiyallahu anha muttafaq alaih dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim. Hadis Aisyah radhiyallahu anha muttafaq alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, La'anallahu al-yahuda wan-nasara, artinya Allah melaknat Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Mereka ittakhadhu menjadikan, dikarenakan mereka menjadikan ittakhadhu qubura, kuburan-kuburan anbiya'ihim, nabi-nabi mereka, masajida, sebagai masjid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasara dikarenakan ittakhadu kubura anbiya'ihim masajida, mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid tempat sholat. Hadis ini maknanya meliputi dua makna, yakni sholat di kuburan, sholat di kuburan meskipun tidak ada masjidnya, sholat di area perkuburan meskipun tidak ada masjidnya. Ya. Begitu pula sholat di masjid yang dibangun di atas area perkuburan, dibangun di atas kuburan meskipun kuburannya bersatu, meliputi dua makna itu yang sedang kita bahas sekarang. Ini diterangkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Iqtida' As-Siratal Mustaqim, menjelaskan makna hadis Aisyah tadi. Kata Ibnu Taimiyah dalam Iqtida' As-Siratal Mustaqim, termasuk diantaranya masuk dalam makna hadis salat di perkuburan meskipun tidak ada bangunan masjidnya. Karena hal itu juga termasuk dalam kategori menjadikan kuburan sebagai masjid, masuk dalam makna hadis Aisyah menjadikan kuburan sebagai masjid, yaitu sholat di area perkuburan meskipun tidak ada bangunan masjid. Karena ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Masjid maknanya apa tadi? Al-ardu kullaha masjid. Masjid artinya apa? Tempat sholat. Selama itu dijadikan tempat sholat meskipun tidak ada bangunan masjid, itu berarti dijadikan masjid, yakni tempat sholat. Oleh karena itu, sebagaimana kata Aisyah, pada penjelasan kata Ibnu Taimiyah yang menjelaskan selanjutnya, ini sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan kenapa kuburan Nabi alaihi salatu wasalam tersembunyi di dalam rumahnya. Kenapa Nabi alaihi salam kuburannya tersembunyi dalam rumah? Kalian tahu Nabi alaihi salam dikuburkan di mana? Di rumah. Di rumahnya siapa? Aisyah. Di tempat beliau meninggal. Bukan dikuburkan di perkuburan umum, bukan di perkuburan Baqi', yang merupakan perkuburan umum di Madinah, bukan di Baqi'. Ya, tapi di dalam rumahnya, di tempat beliau meninggal, di rumah Aisyah. Aisyah menjelaskan, kenapa begitu? Kata Aisyah radhiyallahu anha, seandainya bukan lantaran hal ini. Jadi Aisyah radhiyallahu anha sebelumnya meriwayatkan hadis yang kita dengar tadi. Kan Aisyah meriwayatkan hadis itu dari Nabi bahwa Allah melaknat Yahudi dan Nasara dikarenakan mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Setelah meriwayatkan hadis itu, Aisyah menjelaskan, seandainya bukan karena itu, itu isyarat kepada orang-orang Yahudi dan Nasara yang dilaknat oleh Allah karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Seandainya bukan karena hal itu, Dan kekhawatiran kuburan Nabi juga akan dijadikan masjid jika di luar, terbuka. Misalnya ini Nabi yang dikubur bukan orang biasa, Nabi. Ya? Bukan sembarang orang, Nabi. Orang Yahudi dan Nasara sudah terjerumus. Mengagungkan Nabi-Nabi mereka sampai pada tingkatan kuburan-kuburannya jadikan sebagai masjid. Tempat sholat, tidak dilaknat. Nah, Nabi kita Muhammad SAW dikubur dalam rumah. Tempat beliau meninggal, rumah Aisyah. Aisyah menjelaskan, seandainya bukan karena hal itu isyarat kepada terjerumusnya orang-orang Yahudi dan Nasara menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid sehingga dilaknat. Seandainya bukan karena hal itu, maka sungguh kuburan Rasulullah SAW akan ditampakkan di luar rumah, di kuburan Baqi'. Tetapi kata Aisyah, beliau yaitu Nabi SAW khawatir kuburannya akan dijadikan masjid. Khawatir kuburannya akan dijadikan masjid, oleh karena itu beliau dikubur dalam rumah tersembunyi, bukan tampak di luar. Karena jika di luar, di kuburan Baqi, misalkan orang bebas, begitu saja, mendatangi dan akan sholat di situ, mengagungkan tempat itu dan sholat di situ, mengharapkan barokah di tempat itu dengan sholat di situ, seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasara. Demi menghindari itu, maka terkubur dalam rumah, terlindungi dalam rumah, tersembunyi. Nah, kata Ibnu Taimiyah, bukan maksud Aisyah dengan penjelasannya itu bahwa kekhawatiran akan dibangun masjid di atas kuburan Nabi SAW, bukan itu semata. Itu juga dikhawatirkan, tapi bukan hanya itu yang dikhawatirkan maksudnya. Nah, karena para sahabat tidak akan melakukan pembangunan masjid di sisi kuburan Rasulullah, kan tidak mungkin. Jadi maksud Aisyah dengan kekhawatiran tadi adalah khawatir orang-orang akan datang ke kuburan Nabi kemudian sholat di sisi kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dikhawatirkan maksud Aisyah pada penjelasannya adalah khawatir orang-orang akan datang ke kuburan Nabi kemudian sholat di sisi kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kuburannya sudah dijadikan sebagai masjid, sebagaimana yang dilakukan orang Yahudi dan Nasara menjadikan kuburan Nabi-Nabi mereka masjid. Setiap tempat yang dimaksudkan untuk sholat, dituju untuk sholat, berarti dijadikan masjid. Masjid dengan makna umum, yaitu tempat sholat. Meskipun tidak ada bangunan masjidnya. Seperti hadis Nabi SAW tentang penjelasan kekhususan yang diberikan kepada Nabi SAW, kekhususan tidak diberikan kepada Nabi dan umat sebelumnya. Waju'ilatil ardu li masjidan wa tahura. Salah satu dari lima keistimewaan kekhususan itu yang diberikan kepada Nabi SAW, itu diberikan kepada Nabi-Nabi sebelumnya. Waju'ilat liyal ardu, waju'ilat liyal ardu masjid wa tahura. Bumi seluruhnya, permukaan bumi dijadikan bagiku dan umat Nabi tentunya maksudnya sebagai masjid, yakni sebagai tempat sholat. Di mana saja dalam perjalanan safar, di mana saja berada, di waktu sholat, meskipun tidak ada bangunan masjid, sah. Umat sebelumnya tidak bisa begitu, harus masuk ke tempat khusus yang dibangun untuk sholat. Tidak bisa sholat begitu saja di tempat terbuka di mana mereka berada. Harus masuk ke tempat ibadah. Adapun Nabi SAW dimudahkan urusannya, meskipun tidak ada bangunan masjid, di mana saja di permukaan bumi. Dan masuk waktu sholat dalam safar dan perjalanan tidak ada masjid, tidak masalah. Di pinggir jalan, ya, di mana saja ada tempat di situ bersih, tidak ada najis, sholat di situ sah. Itu maksudnya. Begitu pula dijadikan tahur, yakni alat bersuci, tayammum, tidak harus cari air. Sementara umat sebelumnya tidak bisa, harus pakai air. Jika tidak ada air, ya tidak bersuci. Adapun umat ini dimudahkan, tidak ada air, pakai ya debu dan atau unsur-unsur bumi yang lain yang ada. Nah, jadi masjid artinya tempat sholat meskipun tidak ada bangunan masjid. Ini untuk memahami hadis Aisyah. Jadi hadis Aisyah merupakan dalil ketika Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara karena menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Ini dalil haramnya dan tidak sahnya sholat di masjid yang dibangun di atas kuburan, begitu pula sholat di area perkuburan, di sisi kuburan, tempat yang disiapkan untuk perkuburan. Ada satu kuburan di situ, sholat di sisinya, sholat di perkuburan itu tidak sama, meskipun tidak ada bangunan masjid. Karena ketika sholat di area perkuburan, di sisi kuburan, di area perkuburan, berarti tempat itu sudah dijadikan masjid, dijadikan tempat sholat meskipun tidak ada bangunan masjid. Itu maksudnya. Difahami? Kita cukupkan dulu dengan dua dalil ini. Dalil yang ketiga kita lanjut pertemuan berikutnya insyaAllah. Fadhil, subhanallah, alhamdulillah.